saja. Engkau pencipta duka lara, engkaulah pembawa musibah. Sungguh kejam begitu tega, akhlakmu bagai hewan saja. Bahtiamu di atas derita, pada anak yang tak berdosa. Oh.